senyap dan sunyi, tabir malam menyelimuti isi alam di lamun mimpi. Terkenang nasib sendiri, nak memandang tak daya lagi. Ku pandang kiri, ku pandang kanan, hitam gelap yang kelihatan. Cantik molek putih dan hitam, sama saja tiada beza sebarang ragam. Banyak gunung dan banyak jurang, wahai anak, dan banyak jurang. Gunung tinggi engkau daki, jurang dalam engkau jauhi. Kalaulah aku boleh memandang, aku pandu engkau berjuang. Kalaulah besar anakku sayang, sesal ayah kerana tidak dapat memandang.